فَبَعَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ini yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menurunkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada orang-orang yang menganggap dan mengira dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada dia berbagai macam kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ada orang yang diberi kedudukan jabatan yang tinggi, ada orang yang diberi kelapangan rezeki, ada orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan berbagai macam kemewahan hidup di dunia. Dan sebagian dari mereka meyakini bahwa itu adalah bentuk atau tanda dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kekayaan sebagai bukti Allah sudah memuliakan dia di dunia. Bahkan sebagian yang lainnya menjadikan itu sebagai bukti bahwa Allah nanti akan memuliakan dirinya di akhirat. Sebagai contoh adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan sebagian keadaan hamba-hambanya. Tatkala diberi kenikmatan, tatkala diberi sesuatu yang menyenangkan dari bagian urusan-urusan dunia, apapun itu bentuknya, dia mengatakan Allah memuliakan aku. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun orang-orang ketika diberi ujian oleh Rabb-nya, diberi ujian oleh Allah, kemudian dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi kenikmatan-kenikmatan di dunia. Harta benda dia punya. Rezekinya dilapangkan. Dia dijadikan sebagai seorang yang terpandang. Ketika berbicara akan didengar oleh banyak orang. Dia memiliki jabatan-jabatan yang bagus, jabatan-jabatan tinggi, punya anak buah, penghasilan yang masya Allah. Na'amah, diberi kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Fayaqulu rabbi akraman. Orang itu pun mengatakan, Tuhanku, Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun ketika Allah sempitkan rizkinya dia. Allah uji dengan kefakiran, kemiskinan, atau dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan direndahkan, dihina, dikecilkan. Dia mengatakan, Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan aku, merendahkanku. Kalla, Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan prasangka mereka semuanya, mendustakan apa yang telah mereka yakini, bahwa kemuliaan itu dilihat dari sisi kekayaan, dari sisi kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau tidak mendapatkan kenikmatan dunia, berarti dia adalah orang yang sedang dihina oleh Allah subhanahu wa ta'ala, direndahkan oleh Allah, tidak dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla, sekali-kali tidak. Bukan itu patokannya. Mulia atau tidak mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan dilihat dari banyak atau sedikitnya harta duniawi. Mulia atau tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dilihat bagaimana kedudukan dia di muka bumi ini. Apakah dia berasal dari golongan orang-orang yang terpandang atau bukan. Juga tidak dilihat dari bagaimana nasab keturunan dia. Apakah nasabnya dia adalah nasab orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpandang, atau dia berasal dari keturunan yang biasa-biasa saja. Bukan itu yang dijadikan sebagai patokan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain yang juga menunjukkan bahwa ada sebagian orang yang menilai dan mengira dirinya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah sudah memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan duniawi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Kahfi, Al-Kahfi, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَذُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ. Orang itu pun memasuki kebunnya, kebun milik dia yang bagus, yang indah, yang banyak buahnya. Wa huwa zalimun li nafsi. Sementara dia adalah seorang yang telah melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Ya, ini orang yang melakukan kezaliman-kezaliman. Punya kekayaan, punya aset, kebun yang menghasilkan, kebun yang berbuah pohon-pohonnya. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Pemilik kebun itu mengatakan kepada saudara yang diajak masuk ke dalam kebun itu, ma azunnu an tabida hadhihi abada. Sungguh aku mengira tidak akan binasa kebun-kebun ini, kebun milik dia. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah. Dan aku pun tidak mengira hari kiamat akan datang. Mengingkari hari kiamat, mengingkari hari kebangkitan. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan sungguh kalaupun seandainya aku dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh aku akan mendapati tempat yang baik bagiku. Artinya sudah merasa pede, merasa yakin bahwa dirinya akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diberi tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang istimewa di dalam jannah, di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala karena dia telah dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kebun di dunia ini. Kebun yang masya Allah menunjukkan dia adalah seorang yang memiliki kekayaan dunia. Contoh yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Fussilat, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadha li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam ayat ini, wala in azaqnahu rahmah, dan ketika kami memberikan kepada dia nikmah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mendapatkan sesuatu yang menyulitkan dirinya, artinya setelah dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sesuatu yang tidak dia senangi, dia mendapatkan musibah-musibah, setelah itu Allah menurunkan dan memberikan kepada orang tersebut rahmat, rahmatnya. Dia mengatakan, orang tadi mengatakan, hadza li, ini hakku, ini hakku, yakni rahmat yang Allah turunkan kepada dia. Dia meyakini inilah hak yang harus diberikan kepadaku setelah aku mendapatkan sekian banyak musibah, ujian-ujian, cobaan-cobaan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rahmat. Dengan PD-nya dia mengatakan, "Hadzali, inilah hak milikku yang memang harusnya diberikan kepadaku. Wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah, dan aku mengira tidak akan datang hari kiamat." Berikutnya, "Wa la irji'tu ila rabbi innali indahu lal husna." Dan kalau seandainya aku dikembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rabbku, maka niscaya aku akan mendapatkan kebaikan di sisinya, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang tadi kita sebutkan merupakan tiga contoh yang menggambarkan dan menjelaskan kepada kita bahwa ada orang-orang yang menilai dirinya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dengan sebab Allah memberikan karunia kenikmatan-kenikmatan duniawi. Sebatas itu saja. Diberi kekayaan, dia yakin bahwa Allah telah memuliakannya. Dimudahkan untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, dia yakin bahwa Allah sudah memuliakan dia di dunia maupun di akhirat. Diberi kekayaan harta duniawi, banyak aset yang dia miliki, kekayaan di mana-mana, dia mengira bahwa itu semuanya adalah tanda kalau Allah sedang memuliakan dirinya dan Allah akan memuliakan dia di jannahnya atau di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, padahal bukan itu yang dijadikan sebagai bukti atau tanda kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya harta, bukan banyaknya atau tingginya jabatan seseorang yang dijadikan sebagai patokan kemuliaannya. Justru yang banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam adalah kemuliaan orang-orang yang fakir. Justru yang lebih banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam adalah mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan harta. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari kalangan yang rendah, ternyata mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا. Pernah suatu saat ada seorang yang melewati Rasul alaihi salatu wasalam di hadapan beliau, dan bersama beliau ada sahabat-sahabat yang lain. Maka pada saat itu Rasul alaihi salatu wasallam bertanya kepada seseorang di majlisnya yang ada di samping beliau, "Ma ra'yuka fi hadza?" Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Orang yang barusan lewat. Maka dijawab, "Rajulun min asyrafin nas. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yushaffa'." Ya Rasulullah, orang ini berasal dari golongan yang mulia, yang terpandang nasabnya masya Allah. Dia berasal dari keluarga yang terpandang, bukan orang-orang yang rendahan, bukan orang biasa ini ya Rasul. Kalau mungkin dilihat dari sisi pekerjaan, dia ada seorang yang memiliki jabatan. Hadza wallahi hariyun in khatab. Orang ini demi Allah, kalau dia melamar seorang wanita, pasti akan diterima lamarannya dan langsung akan dinikahkan. Orang tua wanita tidak akan menimbang-nimbang lagi, karena dia berasal dari golongan yang tinggi, dari orang-orang yang termulia, terpandang, orang yang kaya. Datang untuk melamar anaknya, ya sudah langsung diterima. Hariyun in khatab. Wa in syafa'a an yushaffa', kalau dia memberikan syafaat untuk orang lain, pasti akan diterima syafaatnya. Menjadi perantara untuk membantu fulan, pasti perantara tersebut akan langsung diterima, percaya. Ya sudah, bantu fulan. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar jawaban tersebut Rasul diam. Summa marra rajulun akhar. Kemudian lewatlah orang lain yang berbeda. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'yuka fi hadza?" Sekarang bagaimana pendapatmu tentang orang yang kedua yang baru saja lewat? Faqala, "Ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Hadza hariyun in khataba an la yunkah wa in syafa'a an la yushaffa wa in qala an la yusma'a li qawlih." Ya Rasulullah, orang ini adalah orang yang fakir dari kalangan muslimin. Fakir. Fakir itu lebih membutuhkan daripada orang miskin. Dia adalah seorang yang fakir, dan dia kalau mengkhidbah atau melamar seorang wanita, bakal ditolak. Gak akan diterima lamarannya. Mau dikasih apa? Anaknya. Kalau dia berasal dari kalangan fukara. Kalau mengkhidbah atau melamar seorang wanita bakal ditolak, enggak diterima. Wa in syafa'a alla yushaffa', kalau dia memberi syafaat tidak akan diterima syafaatnya karena mungkin enggak ada yang percaya dengan orang itu. Wa in qala alla yusma'a li qawli, kalau dia berbicara, kalau dia sedang berbicara tidak akan ada seorang pun yang mendengar ucapannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengatakan, "Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Orang yang kedua ini lebih baik. Lebih baik min mil'il ard, dari isi seluruh isi muka bumi ini, daripada orang yang pertama tadi. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwa ternyata di dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam justru orang-orang yang mendapatkan kenikmatan duniawi, memiliki kekayaan atau berasal dari kalangan orang-orang yang terpandang disebutkan di dalam hadis ini seperti atau kondisi mereka tidak baik. Justru yang baik adalah mereka dari kalangan fuqara al-masakin. Dari fuqara ul-muslimin. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan, orang ini lebih baik daripada orang yang pertama. yang fakir ini jauh lebih baik dan tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan orang yang pertama yang berasal dari kalangan terpandang yang memiliki kekayaan-kekayaan duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan apa yang tadi dianggap dan diyakini oleh sebagian orang yang dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan-kekayaan duniawi, dia meyakini bahwa Allah memuliakannya. Padahal tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Dalam hadis disebutkan orang yang fakir justru lebih mulia daripada mereka yang memiliki kekayaan. Hadis yang lainnya Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumtu ala babil jannah fa idza ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghayra anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar wa kumtu ala babin nar fa idza ammatu man dakhalaha nisa. Hadis yang lain yang juga menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari kekayaannya, dari jabatan dan kedudukannya, tidak dilihat dari nasab keturunannya. Disebutkan dalam hadis Usamah, kumtu ala babil jannah. Rasul alaihi salatu wasallam pernah berdiri di atas pintu surga dan beliau melihat ternyata penduduk al-jannah yang paling banyak adalah mereka yang berasal dari orang-orang miskin, al-masakin. Ammatu man dakhalaha, mayoritas orang-orang yang memasuki al-jannah adalah mereka orang-orang miskin. Wa ashabul jadd mahbusun, sementara orang-orang yang memiliki kekayaan mereka tertahan untuk dihisab terlebih dahulu. Harta yang telah dia dapatkan itu didapatkan dari hasil apa? Apakah dari cara yang halal atau cara yang haram? Kalau dia sudah mencari dari cara yang halal, maka dia manfaatkan harta itu untuk apa? Apakah dia manfaatkan untuk perkara yang sia-sia, atau dia sedekahkan, dia infakkan, terus semakin banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin banyak hisabnya. Wa ashabul jannah mahbusun, sementara orang-orang yang memiliki kekayaan itu tertahan. Adapun mereka yang sudah ditentukan sebagai penduduk neraka jahannam, maka mereka pun diperintahkan untuk masuki neraka jahannam. Wa kumtu ala babin nar, dan aku berdiri di atas pintu neraka, kata Rasul alaihi salatu wasalam, fa idza ammatu man dakhalaha nisa, ternyata penduduk neraka yang paling banyak berasal dari kalangan kaum wanita. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak dilihat pada bagaimana jumlah harta kekayaannya. Lihat contohnya dalam hadis ini, ternyata penduduk al-jannah yang paling banyak adalah mereka yang berasal dari kalangan al-masakin, orang-orang miskin. Apakah harta mereka memilikinya? Mungkin punya, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Atau bisa jadi sama sekali tidak memilikinya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka di dalam al-jannah bukan dengan sebab harta. Bukan sebab dengan harta. Kalau harta yang dijadikan sebagai patokan, kalau harta itu yang dijadikan sebagai bukti kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah, niscaya orang miskin tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Untuk apa masuk ke dalam jannah? Harta saja enggak punya. Tetapi kemuliaan itu tidak dilihat dari kekayaan seseorang. Contoh yang lain yang juga menjelaskan bagaimana orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dunia apapun itu bentuknya, belum bisa dijadikan sebagai bukti kalau Allah memuliakan dirinya. Adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang yang di situ Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan ada 3 bayi yang bisa berbicara. Isa ibnu Maryam, kemudian temannya Jurayj, dan yang ketiga adalah seorang bayi yang sedang menyusu. Ini yang akan kita sebutkan. Bayi yang ketiga, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa baina sabiyyun yurdi'u min ummi, seorang bayi yang sedang menyusu dari ibunya. Maka ketika menyusu, lewatlah seorang yang sedang menaiki kudanya, gagah, tampan, dan berpenampilan sangat bagus, mewah. Lihat, kalau sekarang mungkin menaiki kendaraan yang masya Allah, mobilnya wah, pakaiannya masya Allah, terlihat dia adalah seorang yang mapan kehidupannya, seorang yang kaya. Faqalat ummuh, maka ibunya yang melihat orang yang lewat tersebut berdoa, Allahumma ja'al ibni mithla hadha, ya Allah jadikanlah anakku seperti orang yang barusan lewat, tampan, gagah, pakaiannya bersih, pakaiannya mahal, kudanya masya Allah, kendaraannya bagus, ya Allah jadikanlah anakku seperti orang ini, sukses hidupnya, apa yang dia inginkan dia mampu, apa yang dia inginkan dia bisa untuk mewujudkannya karena kaya. Fataraka sadya wa aqbala ilaih, ketika mendengar ucapan ibu, sang bayi itu melepaskan susuannya dan mengatakan atau melihat kepada orang yang lewat tadi. Maka si bayi itu mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlah, bayi yang baru lahir, yang masih disusui, bisa berbicara, ya Allah jangan jadikan aku seperti orang itu. Ibunya ingin anaknya jadi seperti itu, tapi si anak tidak ingin. Si ibu mengatakan, ya Allah jadikanlah putraku seperti orang tadi. Si anak mengatakan, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Kemudian setelah itu kembali menyusu lewat orang lain, lewat seorang wanita, seorang budak, yang namanya budak, rendah. Wahum yadribunaha, mereka, orang-orang yang ada di sekitarnya, memukuli budak wanita tersebut. Wayaqulun, kemudian mereka mengucapkan, zanaiti, sarokti, kamu telah melakukan perbuatan zina, kamu telah mencuri. Terus dipukul, dilempari. Kamu mencuri, kamu seorang pencuri, kamu seorang ini, seorang ini, terus. Wahia taqul, sementara wanita tersebut mengucapkan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka sang ibu ketika melihat wanita itu lewat dan dipukuli, serta di sebutkan bahwa dia telah melakukan perbuatan zina, telah mencuri, maka si ibu mengucapkan, ya Allah la taj'al ibni mithlaha, ya Allah jangan jadikan putraku seperti wanita itu, seorang yang rendah, yang melakukan perbuatan pencurian. Maka si anak melepaskan susuannya dan melihat siapa tadi yang lewat. Ternyata yang lewat adalah jariah seorang budak wanita. Maka dia pun mengucapkan, Allahumma ja'alni mitlaha, ya Allah jadikanlah aku seperti wanita tersebut. Sang ibu ingin anaknya jangan sampai menjadi seperti wanita tersebut, tapi si anak justru mengucapkan, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan berikutnya, maka di saat itu, setelah itu terjadilah perbincangan antara ibu dengan anak si bayi. Yang pada umumnya bayi itu belum bisa berbicara. Maka si ibu bertanya kepada anaknya, kenapa tadi ketika yang lewat adalah orang yang terpandang, orang yang memiliki kekayaan, orang yang berasal dari keturunan atau nasab yang masya Allah bagus, tampan, kemudian aku berharap, berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan kamu seperti dia, tapi kenapa justru kamu tidak ingin? Kamu justru mengucapkan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Terus yang kedua, ketika yang lewat adalah seorang wanita jariyah, seorang budak yang dipukul, yang dia adalah seorang pencuri, dituduh sebagai pencuri, dituduh sebagai seorang yang melakukan perbuatan zina. Kemudian aku meminta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia, yang direndahkan, dihina. Kemudian kamu mengucapkan, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Maksudnya kamu apa? Maka si bayi itu pun menjelaskan kepada ibunya, menjelaskan kepada ibunya bahwa orang yang pertama yang menaiki kendaraan yang berpakaian bagus, mewah, tampan, gagah, dia adalah seorang yang jabbar. Dia adalah seorang yang congkak, seorang yang sombong dengan kekayaannya. Maka aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Kemudian wanita yang lewat tadi, yang dituduh sebagai seorang yang melakukan perbuatan zina, dia tidak melakukan perbuatan zina. Dia juga tidak mencuri, dia dituduh. Maka aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini adalah gambaran dari Rasul alaihi salatu wassalam bahwa kemuliaan itu tidak bisa diraih dengan hanya sebatas kekayaan saja, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat dari kekayaannya, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang telah dia dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ketika menjelaskan kepada kita tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang bayi yang bisa berbicara yang sedang menyusu, dijelaskan oleh beliau, fala yanbaghi lil aqil an yaghtarra bihadha, maka tidak sepantasnya bagi orang yang memiliki akal sehat tertipu dengan kondisi yang seperti ini. Tidak pantas bagi seorang yang memiliki akal sehat tertipu dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Betul, itu adalah karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan tersebut kemudian kita bersikap sombong, congkak, angkuh dan meremehkan orang lain, serta meyakini bahwa dirinya sudah dimuliakan Allah dan nanti di akhirat pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taghtar, jangan tertipu. Wa innamal ibratu fi hadhil umuri bitaqwallah wal qiyami bihaqqih wa ada'i haqqil ilmi wal ijtihadi fil khair wa in kana faqiran wa in kana laysa lahu jahun ma'ruf wa in kana laysa syarifan fin nas, yang dijadikan sebagai ibrah, yang dijadikan sebagai patokannya ialah mulia atau tidaknya seseorang. Al-ibratu fi hadhihi bitaqwallah, dilihat bagaimana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. kalau ingin melihat dirinya itu adalah seorang dimuliakan oleh Allah atau tidak, maka lihat bagaimana ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dilihat bagaimana kekayaan dan uang atau harta yang kita miliki. Kalau melihat rekening ternyata uang yang ada sekian M, oh berarti Allah memuliakan aku. Kalau melihat tabungannya ternyata tidak ada sedikit pun dari rupiah ataupun dolar ataupun nominal-nominal lain, maka dia meyakini, oh Allah menghina aku, merendahkan aku, Allah tidak memuliakan aku. Bukan itu yang dijadikan sebagai patokan. Al-ibratu bitaqwallah. Bagaimana tingkat ketakwaannya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana penunaian kita terhadap hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keilmuan atau ta'allum, pelajaran atau talabul ilmi yang kita lakukan, dan kesungguh-sungguhan kita dalam melakukan kebaikan. Itu yang dijadikan sebagai patokannya. Inilah orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang hakiki. Wa in kana faqirun. Meskipun dia adalah seorang yang fakir, kalau dia berasal dari orang-orang yang, atau dia memiliki ketakwaan kepada Allah, maka dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana laisa lahu jahun ma'ruf, meskipun dia tidak memiliki jabatan, kedudukan, atau tidak dikenal sedikit pun oleh orang lain. Wa in kana laisa syarifan finnas, meskipun dia bukan berasal dari golongan atau orang-orang yang terpandang, yang mulia. Tapi kalau dia memiliki ketakwaan di dalam hatinya yang kemudian diwujudkan dengan amalan-amalan saleh, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil umat manusia, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ada yang berjenis laki-laki, ada yang berjenis perempuan, kami pun menjadikan kalian suku-suku, kabilah-kabilah, dengan tujuan kalian bisa saling mengenal. Ada yang berasal dari bangsa Arab, ada juga yang bukan. Ada yang berkulit putih, ada juga yang bukan. Ada yang darah, apa istilahnya, darah biru. Dari kalangan orang-orang yang terpandang, ada juga yang bukan. Kami semuanya, kami menciptakan kalian semua beragam. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, macam-macam. Lita'arafu, untuk kalian saling kenal mengenal, sehingga jangan sampai kalian menjadikan kedudukan, jah, nasab, kekayaan itu sebagai sesuatu yang dibanggakan oleh kalian. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau dia berasal dari golongan atau keturunan yang bagus nasabnya, kemudian disertai dengan ketakwaan, masya Allah, kenikmatan di atas kenikmatan. Kalau dia berasal dari orang-orang yang tidak terpandang, tetapi memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memiliki kekayaan, kemudian dibarengi dan disertai dengan ketakwaan kepada Allah, maka dia adalah seorang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki tambahan nilai. Karena mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, dan dia pun memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diuji dengan kemiskinan, kefakiran, kekurangan harta, tetapi dia memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Harta kalian, anak-anak kalian bukanlah yang menjadikan kalian itu dekat kepada kami. Yang mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyak hartanya dan bukan karena banyak anaknya. Illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Melainkan mereka yang beriman kepada Allah, beramal dengan amalan saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dengan sebab apa yang telah mereka amalkan. Dan mereka di dalam jannah, aminun, aman. Ayuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang pasti akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nasi akram ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling mulia? Siapakah orang yang paling mulia? Dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam semakna dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akramuhum indallahi atqahum. Orang yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Tidak disebutkan orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling banyak hartanya. Dan juga tidak disebutkan orang yang paling mulia adalah orang yang paling miskin. Tidak. Juga tidak disebutkan orang yang paling mulia adalah orang yang tinggi jabatannya. Juga tidak disebutkan orang yang paling mulia adalah orang yang rendah jabatannya. Tidak. Disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam, atqahum, siapa di antara mereka yang paling bertakwa, itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat bertanya, "Laisa an hadza nas'aluk ya Rasulullah?" Bukan tentang ini yang kami tanyakan. Bukan ini yang kami maksud. Pertanyaan kami, ayyun nasi akram, bukan seperti apa yang engkau jawab ya Rasulullah. Bukan ini maksud kami. Qala fa akramun nasi Yusuf. Maka Rasul alaihi salatu wasallam jawab berikutnya, kalau begitu orang yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Yusuf anaknya Nabiullah, anaknya Nabiullah, anaknya Khalilullah. Yakni Yusuf dari keturunan Nabi, Nabi. Orang tuanya Nabi, Nabi. Itu orang yang paling mulia. Bukan ini ya Rasulullah yang kami maksud. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Apakah tentang orang-orang Arab yang kalian tanyakan? Mana di antara mereka yang paling mulia? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faquhu. Maka orang-orang yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di masa jahiliyah, mereka itu adalah orang-orang yang mulia juga ketika masuk Islam, idza faquhu, dengan catatan dia adalah seorang yang mengerti ilmu agama. Nah, dari hadis ini kita juga bisa mendapatkan faedah bahwa kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa diraih dengan thalabul ilm, dengan belajar menuntut ilmu agama, menjadi seorang yang faqih, menjadi seorang yang pintar dalam urusan agama, seorang yang mengerti tentang ilmu din, maka dia akan menjadi seorang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lainnya, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada bentuk fisik kalian. Kalau melihat fisiknya kita berbeda-beda. Berbeda-beda, ada yang tampan, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ada yang bentuk fisiknya sempurna, memiliki kedua tangan, memiliki kedua mata yang berfungsi dengan baik, memiliki kedua kaki. Ada juga yang Allah uji dengan yang lainnya. Tangannya hanya satu, jari jemarinya sebagiannya cacat, kaki juga demikian. Macam-macam. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada fisik-fisik kita. Wala ila amwalikum, dan juga tidak melihat pada harta kekayaan. Tidak jadikan sebagai patokan orang yang mulia adalah orang yang fisiknya bagus, badannya sehat, tidak gemuk, tidak kurus, tapi pas-pas saja. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak hartanya. Kalau miskin, fakir, hartanya pas-pasan, oh enggak mulia? Tidak. Allah enggak melihat itu semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan semuanya itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati-hati kalian dan amal-amal kalian yang dijadikan sebagai sesuatu atau sebagai penentu dia adalah seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang ada di dalam hati dia yang kemudian dibuktikan dan diwujudkan dengan amalan-amalan kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk meraih dan menggapai kemuliaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ketakwaan seorang hamba kepada Allah, maka biidznillahi azza wa jal dia akan menjadi seorang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia berasal dari golongan yang rendah, meskipun dia ada seorang yang diuji dengan kefakiran, kemiskinan. Dan bukan berarti orang yang memiliki kekayaan tidak bisa untuk menjadi mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka bisa jauh lebih unggul ketimbang orang-orang yang fakir ataupun miskin, dengan catatan membarengi kekayaan tersebut dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sahabat, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat-sahabat yang diberi ujian oleh Allah berupa kefakiran. Ada juga di antara mereka yang mendapatkan kenikmatan berupa kekayaan. Tapi kita lihat, kita perhatikan bagaimana sikap mereka. Orang yang fakir datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, mereka mengeluh. Tetapi yang mereka keluhkan bukan harta. Ya Rasulullah, berikan kepada kami harta. Kami butuh, kami miskin, kami mau beli ini sulit dan sebagainya. Mereka tidak mengeluh tentang kekurangan harta. Apa yang mereka keluhkan? Mereka datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya mereka datang dengan membawa pahala yang sangat banyak. Yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka melakukan salat, kami juga melakukan salat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa ya Rasulullah. Hanya saja mereka bisa mendapatkan pahala yang lebih disebabkan mereka mampu bersedekah, mampu berinfak dengan harta yang mereka miliki, sementara kami tidak bisa. Mau infak bagaimana? Mau infak dengan harta? Enggak punya. Mereka bisa ya Rasulullah. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimanapun keadaan mereka, ternyata mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang fakir mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaannya, yang diberi kenikmatan berupa kekayaan mereka juga terus menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum fuqara sebuah zikir yang apabila kalian melakukannya, kalian akan mengalahkan orang-orang yang kaya tadi. Maka mereka pun mengamalkannya. Dan ternyata orang-orang yang kaya itu pun melakukan apa yang dilakukan oleh kaum fuqara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka yang fuqara datang lagi kepada Rasulullah SAW menyampaikan, ya Rasulullah, mereka yang kaya ternyata mengamalkan seperti apa yang kami amalkan. Persis apa yang engkau ajarkan ya Rasulullah. Sudah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka bagaimanapun kondisi kita, yang miskin ataupun yang fakir, yang kaya, yang masya Allah hartanya banyak, masing-masing adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan itu adalah ujian dari Allah, fakir kekurangan harta itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masingnya bisa menjadi mereka yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya min ibadihi al-muttaqin, menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.